Ku tak berdaya, ku tak bisa menghindar dari rasa cinta. Cintamu yang tak pernah bisa ku miliki. Bukan maksudku menduakan cintamu dan cintanya. Tak harus memiliki cinta.